percuma saja cinta harus bubar. Sagayong-gayong tapi ombak besar. Aduh sayang, biar sayang tergampar. Mau bikin apa le? Mau bagaimana le? Nona po belis mahal kakak setengah mati. Kakak sejaga nona dari dulu dulu terbang sekakak mundur jauh-jauh. Nona po belis mahal kakak main salah. Kakak main, kakak main, kakak main salah. Bapak mama suruh kakak untuk mundur sana. Nona cari yang lain, semoga bahagia. Oke, jawa kordo wari da kedo, saigo ni, bokura ga shiawase de, minna ga shiawase. この曲を何度でも何度でも繰り返しみんな聴いてくれ。それで幸せをもらってくれ。俺はみんなが幸せになってくれることを願ってる。みんな幸せになろうぜ。アーマヨ ー。 Mau bikin apa le, mau bagaimana.